Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 27 dari surah An-Nahl, masih menceritakan tentang orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, serta membuat makar agar para nabi menjadi celaka. Di ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana kisah para rasul sebelumnya, di mana kaumnya telah membuat makar hancur dan binasa. Maka pada hari ini, tidak saja mereka menemukan kebinasaan di dunia, di akhirat pun mereka akan mendapatkan siksa yang sangat menyedihkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa yaumal qiyamati yukhzihim wa yaqulu aina syurakaa allazina kuntum tusaqquna fihim qala allazina utul ilma innal khizyal yawm wassu'a 'alal kafirin." Kemudian Allah menghinakan mereka di hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka nabi-nabi dan orang-orang mukmin?" Berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu, "Sungguh kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang yang kafir." Para pendengar yang dimuliakan Allah, kafir dapat dibagi dua, kufur nikmat dan kufur ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana kufur ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya menyebabkan kaum kafir tidak akan pernah mencicipi surga walaupun satu menit. Ayat 27 ini di sisi lain menggambarkan kepada kita kata-kata summa, kemudian, litarohi. Walaupun mungkin ada kaum kafir, orang-orang yang mensukutukan dan mensyirikkan Allah, tidak mendapatkan siksa di dunia, tapi summa, yakinlah nanti di hari kiamat tidak akan ada satu orang pun yang akan lepas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala bila dia kufur dan ingkar kepada Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan pada poin ketiga, aina syuraka allazina kuntum tusakuna fihim. Allah berkata kepada kaum kafir, kepada orang yang menyekutukan Allah, kepada orang yang ingkar, "Bila kamu memiliki kekuatan selain aku, panggil kekuatan itu untuk membela dirimu." Tentu saja mereka tidak dapat melakukan itu karena limanil mulkul yaum, pada hari ini tidak ada yang memiliki kecuali lillahil wahidil qahar, kecuali Allah yang esa dan maha perkasa. Poin keempat dan terakhir sebelum kita menyampaikan mikrofon ini kepada Ustadz kita Fajrul Haq, qala allazina utul ilma innal khizyal yaum, pernyataan orang yang cerdas menyatakan bahwa masuk neraka adalah satu penderitaan yang keji dan nyata. Biarlah tidak punya apa-apa asal masuk surga. Itulah yang dikatakan oleh orang cerdas. Orang yang berilmu akan sampai pada satu prinsip dan satu poin, masuk surga adalah tujuan dari hidup ini. Maka jadikanlah hidup ini berorientasi akan mencapai surga. Atau minimal, kalaupun tidak bisa masuk surga, minimal terhindar dari neraka. Dan lebih penting lagi, puncak dari visi dan misi kehidupan kita, bagaimana kita meraih ridho Allah. Karena walaupun kita di dunia, kita telah merasakan surganya. Surga itu wala yusriku bi'ibadati rabbihi ahada. Ketika kita telah bersama Allah, innallaha ma'ana, maka sebenarnya walaupun kita masih hidup di dunia, kita telah merasakan rahmat dan karunia-Nya. Karena bukankah masuk surga dan terhindar dari neraka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan 4 poin ini, kita minta kepada Ustadz kita Fajrul Haq untuk menyampaikan pemahaman yang lebih jelas mengenai surat An-Nahl ayat 27. Kami persilakan, Pak Ustaz. Ya, terima kasih pada Ustaz Zainal Arifin. Bahwasanya ayat yang kita kaji sekarang ini adalah menjelaskan hal ihwal keadaan orang-orang kafir. Kapan itu? Yaitu pada hari kiamat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita yukhzihim. Yukhzihim ini artinya Allah hinakan mereka. Kenapa seperti itu? Karena waktu di dunia dulu mereka menghinakan orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil. Ketika orang salat, salat-salat saja, tapi dia begitu-begitu juga bagus seperti saya tidak salat. Ini kata-kata ini adalah akan menjadikan malapetaka bagi dia, yaitu menjadi siksa nanti di hari kiamat kelak. Nanti Allah akan tunjukkan hal itu dengan sangat jelasnya, bahwasannya orang-orang yang menghinakan itu akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat kelak. Wa yaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum tusyaquna fihim. Maka orang yang dihinakan tadi, karena dia menghina orang-orang waktu di dunia, ketika orang berbuat taat kepada Allah mereka hinakan, maka di dunia ini seakan-akan mereka itu sangat banyak, tapi ketika di akhirat kelak nanti mereka itu tidak nampak satu pun dengan yang lainnya. Kenapa? Karena bukti dari pertanyaan ini, aina syuraka'i alladzina kuntum tusyakkuna fihim. Kenapa tidak nampak? Pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya orang yang menghinakan orang lain dalam perbuatan ketaatan kepada Allah tidak akan kelihatan nanti di akhirat. Terbukti dari pertanyaan ini, aina syuraka'i alladzi. Maka penghinaan ini banyak sekali. Ketika orang melaksanakan membaca Al-Quran dihina, ketika orang masuk pendidikan agama dihina, ketika orang masuk pendidikan hal-hal yang berbentuk pengajian dan yang lain-lainnya mereka hina. Diri mereka saja susah untuk menerima satu nasihat, apalagi lebih banyak nasihat. Karena apa? Karena mereka merasakan mereka itu lebih baik. Itulah yang menjadi penyebab kehancuran mereka. Maka Allah hinakan. Hinakan bukan sekedar mencaci di akhirat kelak, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan azab yang sangat pedih. Menunjukkan azab itu sangat hina bagi diri mereka. Jadi azab ini Ustaz Zainal bermacam-macam, Ustaz Zainal. Ada azabun alim yang amat sangat pedih, ada azab yang menghinakan diri mereka sehingga mereka merasakan ini adalah yang terbaik mereka lakukan di dunia, tapi ternyata tidak dapat mereka rasakan nanti di akhirat kelak nanti. Setelah itu, qala alladzina utul ilma innal khizyal yawma wassu'a 'alal kafirin. Berkatalah orang-orang yang diberi ilmu. Siapa itu orang-orang yang diberi ilmu? Yaitu orang-orang kafir akan merasakan bahwasanya sesungguhnya kehinaan dan azab Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ditimpakan atas orang-orang kafir, tidak ada yang lainnya. Maka sudah sangat jelas ayat ini adalah salah satu dari azab yang Allah turunkan kepada orang-orang kafir. Memang pertama ayat ini tidak menyebutkan bahwasanya mereka itu kafir, tapi karena perbuatan mereka itu terus menghinakan, membuat satu kelompok wadah untuk menghinakan, seperti dulu tentang berita pornografi, porno aksi, alasannya adalah selalu dikatakan dengan senilah, inilah, tapi agama memandang lain. Karena agama ini apa? agama ini adalah ingin menyelamatkan kita tidak sesaat saja, tapi sifatnya abadi. Maka ketika orang, ketika pola pikirnya adalah seni, dia akan menghina yang lain ketika tidak sesuai dengan keindahan tersebut. Padahal keindahan yang sesungguhnya adalah ketika kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Begitu Ustaz Zainal. Iya, terima kasih Bapak Jurul Haq. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, orang cerdas itu menghindarkan diri dari perbuatan yang menjerumuskannya ke neraka. Jadi kalau kata Ustaz Fajrul Haq tadi, ada pornografi dan porno aksi rupanya itu bagian dari neraka, maka orang cerdas itu akan menghindar untuk mendekati hal tersebut. Utul ilm, qala allazina utul ilma innal khizyal yawma wasu'a 'alal kafirin. Orang yang cerdas itu akan berkata, sungguh kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang kafir. Itu pernyataan berkata, ya Allah, mudah-mudahan saya terhindar dari siksa dan azab api neraka. Orang cerdas itu menghindar dari api neraka. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ketika visi misi orang yang cerdas itu akan masuk surga atau terhindar dari neraka atau menggapai ridha Allah, dia akan menjadi hamba Allah, bukan hamba duit, apalagi hamba hawa nafsunya. Beda hamba Allah dengan hamba duit, dengan kaya dan miskin. Menjadi hamba Allah bukan menjadi orang yang miskin, dan menjadi hamba duit bukan menjadi orang yang kaya. Hamba Allah bisa memiliki harta yang banyak dan bergelimpangan, sebagaimana Nabi Sulaiman adalah seorang hamba Allah tapi memiliki harta yang begitu banyaknya. Tetapi harta yang banyak tidak menyilaukan Nabi Sulaiman. Dia tetap adalah inni Abdullah, saya ini adalah hamba Allah. Kul haza min fadli rabbi, semua yang kumiliki ini semua adalah karunia dari Allah. Ini pernyataan dari Sulaiman yang memiliki harta yang banyak, seorang terkaya, miliarder terkaya ternama di dunia. Jangankan harta dia miliki, memindahkan kerajaan Ratu Saba dalam hitungan detik pun dia mampu melakukannya. Jangankan kekayaan materi, jin pun dia miliki dan tentaranya dari jin. Ini menggambarkan bagaimana kekayaan Nabi Sulaiman. Sebaliknya, hamba duit tidak berarti dia orang kaya. Orang miskin pun bisa menjadi hamba duit. Dia mengemis mencari walaupun sudah kondisinya sangat kikir, sangat tidak memiliki apa-apa. Karena kita ketahui bersama, hamba Allah adalah Allah berada di hatinya dan harta berada di tangannya. Sementara hamba duit, hatinya berisikan dengan uang, uang dan uang, sementara Allah berada di tangannya, sehingga dia bisa menggadaikan Allah demi mendapatkan duit dan rupiah. Sementara hamba Allah, sebesar apapun harta itu, tidak akan menggoyahkan iman yang ada dalam hatinya. Inilah pernyataan wa qala allazina utul ilma innal khizyal yawma wasu'a 'alal kafirin. Visi misi orang yang cerdas menghindarkan diri dari neraka, mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap ridho dan surganya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan dari pemaparan yang singkat tentang surat An-Nahl ayat 27 ini. Yang pertama, bahwa visi misi orang yang cerdas, hidup sekali hiduplah yang berarti. Berarti dalam arti kata, perpanjang hidup Anda dengan kebahagiaan, tidak saja di dunia, tapi menembus batas, kekal dan abadi di akhirat. Yang kedua, orang yang beriman tidak ingin menyekutukan Allah, karena sebanyak apapun amal, harta yang dimiliki menjadi sia-sia dan nol besar ketika kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa menginginkan ridhonya, ingin bertemu dengan Allah, beramal solehlah, tebarlah kasih sayang, tidak saja amal soleh dalam rukun Islam yang 5, salat, puasa, haji dan zakat, tetapi senyummu di hadapan saudaramu, tidak menyakiti tetangga, berkasih sayang juga merupakan poin penting dari amal soleh, dan lebih penting dari itu tidak menyekutukannya. Poin yang terakhir, bahwa masuk ke dalam neraka dan menjerumuskan diri ke neraka adalah perbuatan bodoh yang harus kita hindar mumpung masih hidup sementara di dunia ini. Saya Jenderal Arifin bersama dengan Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bagi para pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Bila ingin memberikan saran, dapat mengirim SMS ke Pro 1 08 11 61 69 43 atau telepon Pro 1 061 84 63 133 terkait dengan program penyejuk hati ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.